berlagak jagoan perang dengan gaya yang centil, berlari-lari kelilingi mobil, melompat-lompat tanpa henti jadi kayak kancil. Tangan saling ditepuk saat mulut mengamuk, berkata-kata kacau tanpa maksud yang masuk, bikin kita bingung soal apa yang disinggung. Maklum aja umur baru 1,5 tahun. Tangan selalu diayun, suara terus mengalun, senyumlah tetap tersenyum, kok tampak lebih lucu. Polos, lugu, centil, pokoknya jadi satu, gak tahu mana yang pantas buat kamu. Segera melaju, tapi tenagamu tak mampu mengangkat tubuh yang lincah itu untuk waktu yang kau mau. Cukuplah kau diam dulu, keringkan keringat yang basahi tubuhmu. Jangan terlalu getol, ntar kamu malah ngompol, gak bikin kami seneng, malah bikin dongkol. Masih mending kalau kamu nangis, ngomong kalau kamu mau pipis. Nah ini kamu gak bilang, tahu-tahu aja air sudah menggenang. Sekarang